السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena nikmat belajar itu harus kita syukuri agar Allah tambah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah, dan kalau kita tidak syukuri inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, dan kita akan gagal, kita enggak akan istiqomah. Ulama kita mengatakan afatul ilmi adamul istimrar, bahwa yang menghancurkan ilmu itu, yang membuat kita gagal dapat ilmu itu adalah adamul istimrar, tidak berkesinambungan, tidak continue, putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa di antara adab dan kaidah dalam ilmu, begitu kita masuk ke sebuah buku atau kitab, maka selesaikan. Maka selesaikan. Disitulah keberkahan. Disitulah salah satu faktor keberkahan. Adapun baru mulai berhenti, baru mulai pindah ke kitab lain, lagi jalan pindah ke majelis lain, maka itu membuat kita gak dapat ilmu dan gak mendapatkan keberkahan yang maksimal. Makanya begitu mulai itu para ulama kita meminta kita untuk menyelesaikan. Menyelesaikan. Menyelesaikan itu penting. Dan itu bukan hanya penting dari satu dari kotak tersebut, tapi itu pun melatih mental kita, hadirin. Karena orang yang mentalnya loncat-loncat, pindah sana pindah sini, berhenti di tengah jalan, itu gak akan sukses dalam hidup. Kunci sukses dalam hidup itu, begitu kita mengerjakan sebuah kerjaan, selesaikan kerjaan tersebut. Selesaikan misi itu. Terlepas berhasil atau enggak, maksimal atau ada kekurangan, tapi selesaikan. Adapun mental berhenti di tengah jalan, mental mundur di tengah jalan, itu gak membuat kita berhasil. Kecuali satu dua hal yang memang kita pertimbangkan, tapi itu bukan jadi kebiasaan dan habits kita. Jadi kalau kita mengkaji sebuah kitab, maka perjuangkan untuk selesai. dan kita sedang bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik untuk masyarakat umum dan dipilih oleh banyak para ulama untuk dijadikan sarana mendidik umat. Penulisnya tidak asing lagi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Dan hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an Ad-Dinun Nasiha. Ketika Nabi SAW bersabda, agama itu sebuah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Lillah. Rasulullah SAW menjawab, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab sucinya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kaum muslim secara umum. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan, hadirin sekalian, bahwa nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan beriman kepada beliau dan risalah yang beliau bawa. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, dan memuliakan beliau. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab, yang kita yang lagi bahas adalah keterangan Al-Imam Ibnu Rajab ya. Ulama lain mengatakan wa mahabbatuh, mencintai beliau. Jadi beriman kepada beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, menomorsatukan beliau dari manusia-manusia yang lain di antara manusia. Wa tamassuku bi ta'atihi, dan komit dengan atau komit untuk selalu taat kepada beliau. Wa ihya'u sunnatih, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Wa istitharatu ulumiha, memprioritaskan ilmu tentang sunnahnya. Wa nashruha wa mu'adatu man 'adaha 'adahu wa 'adaha, menyebarkan sunnah beliau tidak suka dengan orang-orang yang membenci beliau dan membenci sunnahnya. Wa mu'alatu man walahu wa walaha, dan menyayangi orang-orang yang menyayangi beliau dan sunnah beliau. Wa takhalluqu bi akhlaqihi, dan berusaha berakhlak dengan akhlak beliau. Wa ta'addubu bi adabihi, dan beradab dengan adab beliau. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi, dan mencintai keluarga atau ahlil bait beliau, dan mencintai sahabat-sahabat beliau. Mencintai sahabat-sahabat beliau. hadirin. Jadi cukup banyak ya. Itulah nasihat bagi beliau, atau bahasa simpelnya itulah cara membangun hubungan baik dengan beliau, cara berhubungan baik dengan beliau, cara agar kita dekat dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi gak bisa hanya mengklaim aja, gak bisa hanya mengklaim saja, harus berusaha diperjuangkan hal-hal tersebut. Dan harus diwujudkan poin-poin tadi, diimani, dicintai, dinomor satukan. Itulah nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bisa berusaha mendekat ke seseorang, bisa PDKT sama orang, bahkan seringkali modelnya gak karu-karuan untuk bisa dekat sama seseorang, lalu bagaimana dengan membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa kita gak mau modal? Masa kita gak mau berusaha? Masa kita gak mau berjuang? Ini kan tidak etis ya sebagai seorang umat. Beliau adalah sosok yang harus selalu kita nomor satukan. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang harus senantiasa kita renungkan loh, ayat ini hadirin. Surat At-Taubah ayat 24. Ketika Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," katakanlah kepada mereka ya Muhammad, "in kana aba'ukum," jika orang tua kalian, "wa abna'ukum," anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," istri-istri kalian, "wa ashiratukum," keluarga-keluarga kalian, "wa amwalun iqtaraftumuha," dan harta, "iqtaraftumuha," harta yang kalian kumpulkan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan bisnis perniagaan yang kalian khawatirkan mengalami kerugian. Jadi takut rugi, jadi dijaga banget nih bisnisnya. wa masakinu tardawnaha, dan rumah rumah yang kalian ridhoi, yang kalian impikan, yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Coba kita renungkan. Lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Ini. Lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Wajihadin fi sabilihi, daripada berjuang di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka silakan tunggu sampai Allah datangkan keputusannya bagi kalian. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi poinnya hadirin, gak boleh ada hal duniawi yang lebih kita cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Mau itu orang tua, mau itu anak, mau itu saudara, mau itu istri atau suami. Kalau kita laki-laki, istri kita. Kalau kita perempuan, suami kita. Keluarga kita. Harta-harta yang kita kumpulkan. Bisnis yang kita jaga baik-baik. Rumah yang kita mimpikan dan inginkan. Dan kita sukai. Itu kalau kita lebih mencintai hal-hal tersebut dibanding mencintai Allah dan Rasulnya, Allah kata fatarabbasu, tunggu aja tanggal mainnya, itu bahasa kita, tunggu aja. Oh, hadirin, yang punya alam semesta bilang tunggu aja sampai keputusan Allah datang kepada kalian. Ini kan ancaman yang sangat menakutkan. Dan semua ini harus dimulai dari iman dan cinta, hadirin. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarat agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya kan Nabi SAW mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang kalau dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Dia akan bahagia. Hidup itu merasakan manisnya keimanan. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dan ini poin kita, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding apapun juga. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun juga. Lebih ia cintai dibanding istrinya, suaminya, hartanya, popularitasnya, asetnya, kekuasaannya. Itu yang lebih ia cintai. Kalau kita bisa sampai titik ini, maka kita hidup dengan rasa manisnya iman. Jadi ibadah itu bukan beban lagi, tapi kelezatan. Kelezatan. Jadi sholat subuh itu bukan beban lagi, tapi kelezatan. Jadi kajian itu bukan ujian lagi atau perjuangan merahan rasa ngantuk lagi. Ini kan kita sering kali kalau kajian itu perjuangan rasa ngantuk. Enggak. Kajian itu kan isinya kajian qala Allah qala Rasul. firman Allah dan hadis Nabi. Jadi kajian itu kelezatan. Jadi baca Quran gitu, baca Al-Kahfi itu bukan beban lagi hadirin, tapi kelezatan. Itu hadirin sekalian. Jadi kalau kita masih berat sholat ya, kajian masih suka ketiduran atau malas-malesan, itu berkaitan dengan rasa cinta. Berkaitan dengan rasa cinta. Walaupun dia mengklaim, ah, cinta banget sama Allah, enggak. Kalau benar-benar cinta, dia akan menikmati. Menikmati. Dan ini gak bisa disandiwarakan, hadirin. Ini tuh udah kehidupan keseharian. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan. Kenapa para sahabat itu menikmati hidup-hidup mereka, padahal hidup mereka itu gak mudah? Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun di dunia ini. Kan gitu ada. Jadi hidup mereka tuh nyaman. Kita yang ngeliat dari luar kesannya, oh kesian ya, menderita ya. Belum tentu. Itu kan asumsi Anda. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, perjuangkan ini. Jadi hadirin Allah muliakan, ini akan membuat kita merasakan manisnya hidup. Orang pikir tuh dapat manisnya hidup dengan harta, enggak. Dengan traveling, enggak, bukan. Dengan makan-makan dan wisata kuliner, enggak juga. Hidup itu dengan iman dan mencintai Allah dan Rasulnya, dan menomorsatukan beliau. Menomorsatukan beliau. Itu kuncian di hadirin. Maka otomatis akan taat, akan nurut. Kan kalau udah cinta kan udah taat. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau cintamu itu tulus, kamu akan taat sama dia. Karena seorang pencinta itu akan nurut sama yang dicintai. Gitu. Jadi kalau udah cinta, udah otomatis deh. Dan bukan hanya taat, menomorsatukan. Memprioritaskan. Dan dengan taukir, dengan memuliakan. Itu yang perlu kita camkan. Sa'id bin Musayyib, hadirin, salah satu ulama di masa tabi'in, itu lagi sakit, lagi berbaring, tiba-tiba ada yang jenguk dan bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa wa haddathahu. Lalu Sa'id dengan rasa sakitnya berusaha duduk sambil menahan rasa sakit itu dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjenguk itu jadi merasa enggak enak dan mengatakan, "Waditu annaka lam tata'anna." Aku berharap kamu tuh jawab pertanyaanku itu dengan santai aja, wahai Sa'id. Jangan maksa begitu, jadi enggak enak nih saya nih. Apa kata Sa'id bin Musayyib? "Inni karihtu an uhadditsaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'." Aku tuh enggak suka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, kepada engkau, dalam kondisi berbaring dan tiduran. Kayaknya enggak etis, kata Sa'id bin Musayyib. Allahu Akbar. Gitu, adik. Itu sampai di level itu. Mereka itu mencintai dan memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu, hadirin. Hadirin yang muliakan, Imam Malik itu mengatakan bahwa Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya hadirinnya. Mahaddatsukum an ahadin illa wa ayyubu afdhal minhu. Tidak ada hadis yang aku sampaikan kepada kalian dari seorang pun kecuali Ayyub itu lebih baik dari orang tersebut. Jadi Imam Malik itu memuji Ayyub As-Sikhtiyani, salah satu ulama besar juga. Dan menariknya, Imam Malik itu di awal-awal, sebelum-sebelumnya itu, tidak mendengar dari Ayyub As-Sikhtiyani. Sampai ada kejadian dan itu merubah sikap beliau ke Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi awalnya tuh enggak mendengar hadis dari beliau atau tidak meriwayatkan hadis dari beliau. Sampai ada kejadian, apa kejadian tersebut? Ayyub As-Sikhtiyani itu setiap menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Jadi kalau menyebut itu kalau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Malik itu sayang sama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Kok bisa ya? Kita jangankan nangis, salawat aja lupa, hadirin. Kalau jenguk Nabi, kalau menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Malik apa? Falamma ra'aitu minhuma ra'aitu. Wa ijralahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Katabtu anhu. Maka ketika aku melihat apa yang aku lihat, bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani ini benar-benar memuliakan, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu aku menulis hadis dari dia. Subhanallah, rahimakumullah. Itu hadirin, bayangkan jika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Imam Malik kagum, baik, masya Allah, di orang luar biasa bagaimana meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu saya tulis hadis dari beliau karena memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, idza qara'a haditha Rasulillah SAW amara an-nas al-mawjudin fil majlis bisukut. Abdurrahman bin Mahdi kalau membaca hadis Nabi SAW itu memerintahkan semua orang di majlisnya diam, diam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Lalu beliau mengatakan jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Beliau membawakan hadis menjadikan surat Al-Hujurat ayat 2 sebagai dalil, jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Al-Hujurat ayat 2. Itu. Nah, ada yang mulai bicara ya. Kalau saya sedang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tuh bukan hanya mengklaim, benar-benar membangun hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri hadirin dalam beberapa riwayat. Al-Imam Az-Zuhri itu salah satu orang tuh yang humble banget kalau berinteraksi. Ramah, hangat. Pokoknya sosok yang menyenangkan lah kalau bicara, berinteraksi bersama-sama. Fa idza dzukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ka'annahu la ya'rifuka wa la ta'rifuhu. Tapi kalau udah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُكَ وَلَا تَعْرِفُهُ. Seakan-akan beliau tidak mengenali Anda dan Anda tidak mengenali beliau. Bisa berubah gitu. Kalau disebutkan Nabi SAW, itu Imam Zuhri bisa tidak? Kayak tidak kenal sama kita. Kalau kita ada di sana ya. Dan kita kayaknya bukan Az-Zuhri ini, rahimahullah. Kayaknya bukan Imam Zuhri, kok beda ya? Gitu. Ada sensasi hadir. Kita santai-santai aja, tapi ngaku cinta. Jangankan sampai tahap seperti mereka, oh ngejalanin sunnahnya aja susahnya minta ampun, ribetnya minta ampun, dan cari-cari alasan, cari excuse. Tapi kan hukumnya sunnah aja kan Pak Ustaz? Ya udah kan cuman sunnah. Benar sunnah, tapi cara Anda membangun narasi itu arahnya tuh kok kayak meremehkan ya. Ya kan cuma sunnah Pak Ustaz. Setuju kita tidak mewajibkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan. Tapi mana ijlal? mana memuliakan, mana menomorsatukan, mana memprioritaskan, mana rasa cinta. Kan tadi sudah kita, untuk bisa merasakan manisnya iman, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Di atas segalanya. Hadirin Allah, lalu kita mulai dari mana, Ustaz? Hadirin, mulai dari belajar tentang sunnah beliau, dan mulai dari membahas sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu tadi. Makanya semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita bisa mengkaji sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu agenda penting dalam hidup kita. Semoga Allah kasih taufik. Gitu. Harus mengenal gitu loh hadirin. Kalau enggak berat lah. Gimana kita mencintai sosok yang kita enggak kenal? Kalau orang enggak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wajar mereka benci. Dalam arti bukan membenarkan, tapi orang tuh gak bisa cinta apa yang dia gak kenal. Gak boleh benci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bangunlah hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sunnahnya, pelajari hadith-hadithnya. Salah satunya dengan Riyadhus Shalihin. Kita jadi mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al Quranul Karim. Bagaimana keramahan beliau, ketulusan beliau, kebersihan hati beliau, kelemah lembutan beliau. Makanya orang tuh kalau mengidolakan sosok gitu ya, dan dia ini banget karena ini, kenapa sih sosok ini baik banget, dan dia tidak mengidolakan Nabi SAW, itu simpel aja, dia belum baca tentang Nabinya SAW. Coba dia baca deh. Kok bisa Anda mengidolakan apa si A, si B, si C, tapi Anda gak mengidolakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebaikan yang ada pada dia membuat Anda kagum, itu dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan level yang jauh lebih tinggi. Dan sebaliknya, ada banyak kelebihan Nabi SAW yang gak dimiliki oleh manusia biasa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kita untuk mempelajari dan semakin mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.